Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghilangkan sakit hati? Sakit hati itu, kita lihat dulu sebabnya apa. Sakit hati kenapa? Sakit hati kan hilang duit misalkan. Ya ikhlaskan saja duitnya. Sakit hati karena apa? Jadi tidak tahu sebabnya apa. Sakit hati karena apa? Mungkin sakit hati karena orang mungkin. Tetangganya atau anunya. Kalau misalkan sakit hati karena tetangganya punya motor baru, ya berarti ada penyakit hasud. Kalau sakit hati melihat tetangganya jalan-jalan sama suaminya sementara dia di rumah misalkan, ya berarti dalam hatinya ada penyakit. Ya cara menghilangkannya, hilangkan dulu penyakit tersebut. Baru gak sakit hati. Kadang ada orang sakit hati ya karena melihat punya motor baru. Punya motor baru. Baru motor Vario. Besok saya beli NMAX. Misalkan. Nah itu berarti kan ada hasud di hatinya. Ya itu yang dihilangkan. Jadi sebabnya, cara sakit hati itu, sebabnya itu yang dihilangkan. Sakit hatinya itu gak mungkin sakit hati kecuali ada sebab. Di antaranya, biar gak sakit hati, gak hasud, gak sombong itu, jangan pernah kita memandang orang lain. Orang lain itu merasa lebih baik daripada kita. Kita lebih baik daripada dia. Jangan. Jadi kita melihat siapapun, jangan sampai kita merasa lebih baik daripada dia. Jadi usahakan kita lebih rendah, lebih hina daripada dia. Hinakan diri kita. Nah itu ya. Karena kalau kita sakit hati itu karena kita merasa lebih baik daripada orang itu. Kok dia dapat motor aku kagak? Padahal ada lebih baik. Karena kadang kita merasa lebih baik. Kita menghinakan diri kita bukan berarti kita jadi orang hina, enggak. Kata Nabi apa? Man tawadu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadu, Allah akan angkat dia. Wa man takabbara, dan barang siapa yang sombong, Allah akan jatuhkan dia. Allah akan jatuhkan dia, Allah akan hinakan dia. Kalau orangnya sombong itu. Maka di antara caranya, ya kita harus tahu dulu sebabnya apa. Nah, kalau sudah tahu sebabnya itu yang kita hilangkan. Nah, mungkin ini resep umumnya untuk menghilangkan sakit hati ini. Kan ada dokter umum, ada dokter spesialis. Ya. Nah, ini dokter umumnya, resep umumnya, obat umumnya apa? Jangan sampai kita merasa lebih baik daripada orang yang kita lihat. Jangan. Itu penyebab kita sakit hati ini. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan hati kita, apapun yang didapatkan oleh saudara kita, kita akan katakan, oh pantas dia mendapatkan itu. Oh dia layak mendapatkan itu. Kenapa? Karena dia lebih baik daripada saya. Kan gak sakit hati toh? Gak sakit hati. Oh dia dapat gamis baru. Gamisnya bagus. Wajar. Dia layak mendapat itu. Saya belum layak. Oh rumah dia gede daripada rumah saya. Rumah saya kecil, rumah dia gede. Wajar. Karena dia layak mendapatkan itu. Karena dia lebih baik daripada saya. Itu diantara resepnya. Nah itu ya. Wallahu a'lam bissawab.